بسم الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا مباركا كما يحب الله ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى ودليل توكلي قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Yang berikutnya من أنواع العبادة dari macam-macam dan jenis-jenis ibadah, karena ibadah adalah اسم جامع. Ya, suatu nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhu Allah wa yiradah, perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridai, min al-aqwal wal a'mal al-zahir wal batinah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Selama hal itu dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terkategorikan sebagai ibadah. Sehingga doa yang telah kita lalui termasuk dari macam-macam ibadah dalam bentuk apa ikhwah? Doa. Karena kita mulai dari doa. Ya, termasuk dari ibadah dalam bentuk apa? Dari definisi yang disebutkan oleh Ibn Taymiyyah dalam kitabnya Al-Ubudiyyah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal al-zahirah al-batinah. Ibadah dari jenis apa, Iho? Minal aqwal. Terus zahirah atau batinah? Zahirah atau batinah? ظاهرة وقد يكون باطنة dan terkadang batinah juga. Iya. Terkadang doa diucapkan oleh seseorang secara zahir, ya, min al-aqwal, termasuk dari ucapan, dan juga terlafazkan zahir ataupun batinah, dia mungkin berdoa dalam hatinya. Baik. Dan juga doa mencakup amalan-amalan. Karena salat merupakan amalan dan disebut doa. Iya. Adapun khauf, raja, termasuk ibadah dari jenis apa? Khauf dan raja termasuk ibadah dari macam apa? Dengan antum kembali ke definisi Syekh Islam, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yirdah min al-aqwal wal-a'mal al-zahirah wal-batinah. Sehingga kenapa al-khawf dan raja termasuk ibadah dari jenis apa? Dari jenis apa? Ini definisi ibadah. Batin. Batin yang bagaimana? Al-khawf ar-raja. Ada spidol nganggur di situ. Spidol. Al-khawf ar-raja, ikhwan. Termasuk ibadah. Kenapa? Menilainya dan menimbangnya dengan antum menghafal definisi ibadah tadi. Al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Jadi ibadah itu cuma nama. Ya, ibadah ini cuma nama, julukan. Intinya apa? Intinya perkara-perkara yang Allah cintai dan ridai, baik ucapan ataupun perbuatan, nampak ataupun tidak nampak, zahir atau batin, itu ibadah. Sehingga ibadah ini cuma nama, kesimpulan. Baik. Sekarang al-khawf ar-raja, kenapa dikatakan ibadah? Termasuk dari amal al-batinah, ya, dari amalan-amalan yang tersembunyi. Karena al-khawf ar-raja min a'malil qalbi, ya, dari amalan-amalan hati. Dan amalan hati batinah, tersembunyi, ya. Sehingga termasuk ibadah. Wakadzalika tawakkul, demikian pula tawakkul min a'mal al-qalbi, termasuk dari amal-amalan hati. Dan dicintai serta diridai oleh Allah Azza wa Jal, karena Allah perintahkan dalam ayat di surat Al-Ma'idah, wa'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah jadikan sebagai mi'yar, barometernya, timbangan, ya. Hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Ya, kebenaran seseorang beriman kepada Allah, maka dibentuk nyatakan dengan sidqu tawakkulihi ilallah azza wa jal, dengan benar dan jujurnya dia bertawakal kepada Allah azza wa jal. Tanya. Itu ciri benar keimanan seorang jika dia bertawakal kepada Allah azza wa jal. Demikian pula di surat At-Talaq yang dibawakan oleh Syekh, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mencukupinya. Tapi wa man wukila ila nafsihi wukila ilaih. Barang siapa yang menyandarkan pada dirinya, maka Allah pun akan sandarkan kepadanya. Tanya. Ini dua ayat yang menunjukkan bahwasanya tawakkul termasuk dari amalan perbuatan yang Allah SWT cintai dan Allah ridai. Oleh karena itu, Nabi SAW min asma'ihi, termasuk dari nama Nabi SAW yaitu al-mutawakkil. Kenapa Rasul SAW dinamai dengan al-mutawakkil? Li sidqi tawakkulihi ilallah, ya. Karena sangat bertawakalnya kepada Allah Azza wa Jal. Baik, thiqah ma'allah, yakin terhadap Allah Azza wa Jal, ya. Sehingga disebut al-mutawakkil. Qala syarikh الشيخ محمد بن صالح الوثيمين رحمه الله تعالى أتوكل على شيء الاعتماد عليه. أتوكل أو توكل. ditinjau dari segi bahasa, jikalau seorang Arab mengatakan wakaltu ala syai. Ya. Itu tawakkul. Tawakkaltu ala syai, afwan. Ya. Tawakkaltu ala syai maknanya i'tamadtu alaih. Tawakkaltu ala syai ay i'tamadtu alaih. Itu makna atawakkul. Itu aku bersandar kepadanya. Al-i'timad. Makna tawakkul ay al-i'timad. Tawakkal ay i'tamada. Ini secara bahasa. Wa tawakkulu ala Allah Ta'ala. Ya, sehingga tawakkal kepada Allah Azza wa Jal. Yaitu al-i'timadu ala Allah Ta'ala. Kifayatan wa hasaban. Fi jalbil manafi'i wa daf'il madari. Kita telah tahu tadi secara bahasa makna tawakkul yaitu al-i'timad, bersandar. Ya, sehingga tawakal kepada Allah itu dengan bersandar kepada Allah Azza wa Jal kifayatan wa hasaban. Ya, dengan meyakini Allah SWT yang mencukupinya dan memenuhinya fi jalbil manafi' dalam mendatangkan perkara-perkara yang bermanfaat wa daf'il madari dan menolak perkara-perkara yang berbahaya. Baik. Dia yakin Allah SWT yang mencukupinya. Ya, Allah SWT yang mendatangkannya. Sehingga dia bersandar sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jal dalam meraih kemanfaatan, kemaslahatan, dan dalam menolak kemudaratan. Wahuwa dan tawakkul min tamamil iman wa alamatihi, termasuk dari kesempurnaan iman dan ciri kesempurnaan iman. Ya. Tawakal termasuk kesempurnaan iman dan ciri kesempurnaan iman. Liqaulihi ta'ala, karena Allah SWT firmankan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya, hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika lo benar-benar kalian termasuk dari orang-orang yang beriman. Wa idza saddaqa al-'abdu fi i'timadihi 'ala Allah ta'ala kafahu Allah ta'ala ma ahammahu. Ya, wa idza saddaqa al-'abdu, maka jika seorang hamba jujur benar fi i'timadihi 'ala Allah ta'ala, dalam bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jujur benar sepenuh hati, ya bukan hanya lisannya, bukan hanya perbuatannya, tapi dia yakini dengan hati sepenuhnya, dia sandarkan dirinya kepada Allah Azza wa Jal untuk mendapatkan manfaat, untuk tertolak mudarat, maka orang yang seperti ini kafahu Allah Ta'ala, Allah SWT akan mencukupinya ma ahammahu, ya, apa yang dia inginkan, ya, apa yang dia inginkan maka Allah SWT akan cukupkan. Berbeda dengan orang yang menyandarkan dirinya kepada dirinya sendiri, maka Allah SWT akan jadikan urusannya bersandar kepada dirinya sendiri pula. Diqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Unzuru barakallahu fikum. Ya, Allah SWT nyatakan barang siapa yang bertawakal pada Allah fa huwa hasbuh, Allah SWT akan mencukupinya. Allah SWT akan mencukupinya. Ya. Cukup bagi kita ayat ini. Ya, dalam bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Tetapi jika seorang hamba tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, tidak bersandar kepada Allah SWT, tidak jujur tawakalnya, ya, kendati pun mungkin segala sesuatu dia dapatkan, akan terus merasa kurang dan kurang. Ya, merasa kurang dan kurang ketika tidak jujurnya dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Ay kafihi, makna hasbuh yaitu Allah SWT kafi, yang akan mencukupinya. Allah SWT akan memberikan kepuasan, kecukupan pada dirinya ketika dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga berbeda dengan orang-orang yang tidak jujur, dusta tawakalnya. Allah beri, Allah beri, Allah penuhi, Allah penuhi. Tayyib. Atau mungkin orang-orang yang sekitarnya memenuhinya, mencukupinya. Tetapi yang ada apa? Kurang, kurang. Tidak cukup, tidak cukup. Ya. ini belum, itu belum, dan sebagainya. Tayyib. Sehingga alangkah butuhnya kita kejujuran dalam bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Thumma tam'ana al-mutawakkil biqawlihi, atau thumma tam'ana al-mutawakkil biqawlihi, dan kemudian seorang yang bertawakal dia akan merasa tenang. Tayyib. Atau tam'ana al-mutawakkil biqawlihi, kemudian Allah SWT memberikan ketenangan kepada orang yang bertawakal kepada Allah. Ya, setelah Allah menghibur tadi, meyakinkan bahwasanya barang siapa yang bersandar dengan sebenar-benarnya bersandar kepada Allah, maka Allah akan cukupi dia. Ditambah lagi oleh Allah SWT dengan Allah memberikan tamaan, ketenangan. Ya, mungkin dia apa? Resah, tidak tenang, belum yakin. Yang seharusnya dia yakin. Ketika mendengar ayat sebelumnya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, yakin Allah akan mencukupinya. Ditambah lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Umar dalam Musnad Ahmad dan yang lainnya. Kata Rasul alaihi wasallam, "Law annakum tawakkaluna 'alallahi sidqu tawakkuli dan yang lain haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr." Yakdu himasan wa taruhu bitanan. Tayyib. Kata Rasul alaihi wasallam, jikalau kalian bertawakal haqqa tawakkuli dengan tawakal yang sebenarnya, ya, dengan benar-benar bertawakal yaitu menyadarkan dirinya kepada Allah dan mencari sebab, itu namanya haqqa tawakkuli. Ya, sebenar-benarnya bertawakal bukan hanya bersandar tetapi tidak mencari sebab. Tetapi tawakal yang sebenarnya itu dengan dia menyandarkan dirinya kepada Allah, yakin Allah SWT yang akan mencukupinya, kemudian diikuti dengan mencari sebabnya. Tayyib. Mencari jalannya yang akan tercapai tujuannya, keinginannya. Sehingga Rasulullah SAW mencontohkan bentuk tawakal yang sebenarnya, kama yarzukum at-tayara, sebagaimana Allah SWT memberikan rezeki kepada seekor burung. Ya. Bagaimana upaya sang burung? Apakah burung berada dalam sangkarnya terus? Diam. Tayyib. Seperti para ahli turuk, tarekat, sufiyin. Ya. Tawakal katanya kita kepada Allah. Di masjid terus. Ya. Zikir. Ibadah. Yang lain. Tayyib. Lupa ya akan dunia, lupa akan dirinya, hak dirinya, keluarganya, dan yang lainnya. Tayyib. Tidak mencari sebab-sebab yang akan tercapai keinginannya. Maka Rasulullah SAW contohkan tawakal yang sebenarnya seperti Allah SWT memberikan rezeki kepada burung. Apa yang terjadi pada burung? Takdu himasan wa taruhu bitanan. Dia pergi di pagi hari, ya, terbang, keluar dari sarangnya dalam keadaan kosong, perutnya, telihnya, kemudian balik di sore hari dalam keadaan penuh. Tayyib. Dalam keadaan sudah besar telihnya ini, ya, tempat penampungan makanannya, yaitu seekor burung pun mencari sebab, ya, mencari makanannya, keluar dari sarangnya, ya. Maka tentunya manusia yang telah Allah SWT berikan kesempurnaan dengan akal, ya, lebih dari seekor burung. Oleh karena itu Allah SWT firmankan di surat Jum'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبَتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, ya, apabila kalian usai melaksanakan surat Jum'at, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, bertebaranlah kalian di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Untuk mencari karunia Allah. Apakah Allah SWT perintahkan untuk tetap tinggal di masjid? Dan berdiam diri? Tapi Allah perintahkan, fantashiru fil ard. Ya, menyebar kalian di muka bumi. Silahkan, ada yang dagang dari satu kampung-kampung lain. Atau kerja dari satu kampung-kampung lain. Untuk apa? Yabtaguna fadla min Allah. Untuk mencari karunia Allah Azza wa Jalla. Ya, mencari karunia Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang Arab antum lihat kebiasaan mereka apa? Intisyar fil ard, menyebar di muka bumi, dagang sana kemari, tayyib, untuk mencari karunia Allah azza wa jalla. Nah, itu tawakal yang syar'i, hakku tawakkuli, tawakal yang sebenarnya. Sehingga Allah berikan tambah ketenangan terhadap orang yang bertawakal kepada Allah dengan firman-Nya, innallaha balighu amrihi wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrihi. Sesungguhnya Allah SWT yang akan menyampaikan urusannya. Tenang ayuhal muslimun, ibadallah, Allah telah menjamin kita dengan apa? Fa huwa hasbuh, Allah yang akan mencukupinya. Tambah lagi kata Allah, innallaha balighu amrihi, Allah SWT yang akan menyampaikan urusannya. Artinya kalian jangan takut rezeki kalian akan tersendat. Jangan khawatir rezeki kalian akan terhalang, tidak sampai kepada kalian. Jangan. Karena kata Allah, innallaha balighu amrihi, Allah yang akan menyampaikannya. Ya. Sehingga kata Syekh, fala yujizuhu syai'un aradahu. Tidak ada sesuatu pun yang melemahkan, menghalangi perkara yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Tidak ada suatu kekuatan pun ya, ketika dia ingin menghalangi rezeki engkau, tetapi Allah menghendaki sampai, akan sampai. Tayyib. Ya, akan sampai. Oleh karena itu, Rasul Alaihissalam mengajari Ibnu Abbas yang masih kecil. Tayyib. Wa'alam annal ummata law ijtama'u ala ayanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Ya, ketahuilah jika seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat, ya, untuk menolong engkau mungkin, untuk membantu engkau mungkin, atau untuk memberikan sesuatu kepadamu, tetapi hal itu tidak dikehendaki Allah, maka hal itu tidak akan sampai. Ya, hal itu tidak akan sampai kecuali yang telah Allah SWT tetapkan saja. Sebaliknya pula, law ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruk illa qad kataballahu 'alaik. Jikalau seluruh manusia ingin membahayakan engkau, mencelakakan engkau, mengganggu engkau, maka mereka tidak akan mampu mengganggumu, mencelakakan engkau, ya, kecuali dengan perkara yang telah Allah SWT tetapkan pula hal itu akan menimpamu. Ya, suatu akidah yang sangat luar biasa ditanamkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, ya, untuk melatih sidku tawakkuli Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, supaya Ibnu Abbas ini benar dan jujur tawakalnya kepada Allah azza wajalla. Sehingga apakah masih takut, ya, masih khawatir? Allah SWT, wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila, ya, siapa yang lebih jujur perkataannya dari Allah, ucapannya dari Allah? Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak menyelisihi janjinya. Sehingga yakinlah ikhwati fillah rahimin rakamullah akan rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan kekhawatiran-kekhawatiran orang tua, ya, jika kalau anaknya tidak begini, tidak begitu, ya, anaknya tidak berjasa ataupun yang lainnya, ya, khawatir dan khawatir. Padahal rezeki Allah SWT maha luas. Taib. Allah SWT maha mampu dengan cara apapun dan sebab apapun. Taib. Dan hal itu halal. Semua makhluknya tidak ada yang dibiarkan oleh Allah SWT, melainkan semuanya diberikan rezeki. Wa ma min dabbatin 'ala Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Taib. Kemudian berikutnya tentang pembagian tawakul. Wallahu ta'ala alam bisawab.